Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ahibati fillah, kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Fa kita berharap ikhwan di rumah dan akhwat yang menarakan acara ini semoga juga dalam keadaan sehat wal afiah. Baik, ikhwani wa akhwati azakumullahu bisunnah. Kita lanjutkan al-yawm, hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan ad-darsul ashir. Ad-darsul ashiru, pelajaran keberapa ya kawan? Ad-darsul ashiru? 10. Ke-10. Asyarah, 10. Al-ashir yang? Ke-10. Yang ke-10. Kalau anda perhatikan di sini, ada nas hiwar yang cukup panjang, dialog yang cukup panjang, antara Hamid dengan Muhammad, antara Hamid dengan Muhammad. Ana minta antum perhatikan dengan seksama dan sama-sama kita dengarkan baik-baik nas dialog berikut ini. Istami'u jayidan. Unzuru ila al-kitab wastami'u jayidan. Unzuru ila al-kitab wastami'u jayidan. Lihat ke bukunya. Wastami'u jayidan dan dengarkan dengan baik. Ana aqra. الدرس العاشر الحوار هنا يا إخوان يدور بين حامد ومحمد ديالوجنا di sini terjadi antara siapa ya إخوان بين حامد ومحمد حامد يقول من أنت من أنت أنا طالب بالجامعة أنا طالب بالجامعة أأنت طالب جديد؟ أأنت طالب جديد؟ Sebenarnya ikhwan ketika antum berbicara seperti ini maka huruf terakhir tidak dibaca sebenarnya. Jadi kalau antum baca أأنت طالب جديد? Jawabannya نعم أنا طالب جديد. Tapi kita beri harokat agar dari sekarang kita berlatih untuk mengetahui bagaimana harokat huruf terakhirnya. Naam ana talibun jadidun. Mengapa di sini jadidun ya ikhwan? Mengapa di sini dhammatain marfu jadidun? Karena sifat ustaz. Sifat dari? Dari talib. Dari talibun. Jadidun itu sifat daripada talib. Talibun marfu'un, antum lihat tanda harakat ba-nya dhammatain, maka jadidun juga dalnya huruf terakhirnya berharakat dhammatain. Naam ana talibun jadidun. Min aina anta? Min aina anta? Ana min al-Hindi. Ana min al-Hindi. Masmuka? Masmuka? Ismi Muhammad. Ismi Muhammadun. Wa man hadha al-fata alladhi ma'aka? ومن هذا الفتى الذي معك Huwa zamiri. Huwa zamiri. Ahuwa aydan minal hindi? Ahuwa aydan minal hindi? La. Huwa minal yabani. La. Huwa minal yabani. Masmuhu? Masmuhu? Antum lihat mim dengan sin langsung. Alifnya tidak dibaca. Masmuhu, apa sebabnya ikhwan? Alifnya di sini tidak dibaca. Hamzatul wasl. Nah, di sini hamzatul wasl dia tidak dibaca ketika diletakkan di tengah. Masmuhu, ismuhu hamzatu, ismuhu hamzatu. Ma lughatuka ya Muhammad? Ma lughatuka ya Muhammad? Lughatil urdiyatu, lughati al-urdiyatu. Lughatil urdiyatu. Ahiya lughatun sahlatun? Ahiya lughatun sahlatun? Naam, hiya lughatun sahlatun. Naam, hiya lughatun sahlatun. Wa hamzatu ma lughatuhu? Wa hamzatu ma lughatuhu? Antum beri harakat bagi yang kesulitan membacanya. Lughatuhu al-yabaniyatu. Lughatuhul yabaniyatu. Wahiyya lughatun sa'batun. Wahiyya lughatun sa'batun. Aina abuka ya Muhammadu? Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwait. Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Hiya aydan fil Kuwaiti ma'abi. Hiya aydan fil Kuwaiti ma'abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Hiya mudarrisatun hunaka. Adhahabta ila al-Kuwaiti ya Muhammad? Adhahabta ila al-Kuwaiti ya Muhammad? Naam, dhahabtu. Naam, dhahabtu. Wazamiluka aina abuhu? Wazamiluka aina abuhu? Abuhu mi abuhu fil yabani. Abuhu fil yabani. Huwa tajirun kabirun. Huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammad? Afwan, alaka akhun ya Muhammadu? Alaka akhun ya Muhammadun? Naam, li akhun wahidun ismuhu Usamatu, wa hiya ma'i huna fil madinatil munawwarati. Naam, li akhun wahidun ismuhu Usamatu, wa hiya ma'i huna fil madinatil munawwarah. Wali ukhtun wahidatun. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Ismuha Zainabu. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. Zawjuha muhandisun. Antum balik yang punya cetakan baru. A'indaka sayyaratun ya akhi? A'indaka sayyaratun ya akhi? La, ma'indi sayyaratun. Indi darrajatun. La, ma'indi sayyaratun. Indi darrajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzatu indahu sayyaratun. Nah, an-nas tawil jiddah. Antum lihat sini ada. Dialognya cukup panjang. Nah. Di cetakan terbaru ini sampai lebih daripada 2 halaman. Antum di situ cetakan apa? 2 halaman. 2 halaman juga alhamdulillah. 2 halaman setengah masyaallah. Tapi alhamdulillah al-mufradat huna laysat sa'ba insyaallah. Anda lihat kosakatanya bukan kosakata yang baru di sini. Antum lihat? Ala sekedarik? Bala. Hampir seluruh daripada kosakatanya adalah kosakata lama, mufradat qadimah wa ma'rufah insyaallah. Atwafiquna bi ikhwan, antum setuju dengan ana di sini? Naam. Kosakatanya semua tidak ada yang baru insyaallah kan? Naam. Ada insyaallah, ada beberapa yang mungkin yang baru. Tapi sebagian besar alhamdulillah bukan mufrad yang baru saja kita dengar. Nah. Antum nanti bisa nanti mengkira-kira nanti. Antum dari pengetahuan antum sebelumnya mengenai beberapa makna mufradat, lalu antum lihat beberapa kalimat di sini, antum bisa mengira-kira apa maknanya. Tapi kita sama-sama dengarkan kembali, kita baca dan kita jelaskan sedikit demi sedikit beberapa kosakata yang kiranya perlu dijelaskan. Ad-darsul ashiru. Al-hiwar huna yaduru baina man wa man ya ikhwan? Hamid wa Muhammad. Al-hiwar yaduru baina Hamidun wa Muhammad. Man anta? Mana man anta ya akhir kirim? Hai ikhwan, ajibu jama'atan. Man anta? Siapa kamu? Siapa kamu? Ana talibun bil jami'ati. Hai ikhwan, terjemah. Saya mahasiswa di universitas. Saya mahasiswa di jami'ah. Di al-jami'ah di sini menggunakan alif lam. Menggunakan di universitas. Alif lam. Di universitas yang sudah ma'ruf di sini. Buku ini dikeluarkan oleh jami'ah mana, ikhwan? Madinah. Al-Madinah. Munawwarah. Al-Jami'ah Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Jadi sini sepertinya bisa kita terka, bisa kita duga di sini al-jami'ah atau perguruan tinggi di sini adalah al-jami'ah al-Islamiyah di Madinah. Ana talibun bil jami'ati, saya mahasiswa di jami'ah, di perguruan tinggi atau di universitas. A anta talibun jadidun? A anta talibun jadidun? Terjemah Ridwan. A anta talibun jadidun? A anta talibun jadidun? Apakah kamu mahasiswa baru? Naam. Naam, ana talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Iya, saya adalah siswa baru. Naam, jayid. Min aina anta? Terjemah Akhil Karim. Anta ya Muhammad, Syekh Muhammad. Min aina anta? Dari mana kamu? Naam, ana minal hindi. Saya dari India. Jayid. Masmuka? Fadal ya Muhammad, fadal. Masmuka? Siapa namamu? Naam. Lihat masmuka siapa? Namamu. Siapa namamu? Ismi Muhammadun. Nama saya? Nama saya Muhammad. Sah. Muhammad sahih. Sahih. Ismuhu Muhammad. Muhammad. Ismi Muhammad. Ah ila huna fahimtum ikhwan? Sampai sini antum paham? Fahimna. Fahimtu akhir kirim? Baik. Mendo sawt. Ah? Mendohum sawt. Mendohum sawt yani. Istihya yani. ومن هذا الفتى الذي معك ومن هذا الفتى الذي معك من ترجم هذا من يترجم هذا أفضل يا محمد بس ومن هذا الفتى الذي معك dan siapakah pemuda ini yang bersama denganmu dan siapa pemuda ini al-fata di mana al-shab dan siapa pemuda ini yang bersama kamu maka yang bersamamu fahim tum ya khan fahimna huwa zamili sadiqi huwa sadiqi huwa sahibi huwa zamili bermakna zamil teman sadiq sahib zamil sadiq illa hadha sahib mufrad aljadida aina hadha ya hatayb hadhihi yu'tabar mufrad aljadida sah huwa zamili, dia adalah temanku atau kawanku atau sahabatku. Ahuwa aydan minal hindi? Ahuwa aydan minal hindi? Terjemah lana ikhwan. Hayya jami'an. Ahuwa dia juga dari India? Naam, apakah dia juga dari India? Dari India? Sah. La huwa minal yabani. La huwa minal yabani. Ya, terjemah ikhwan. Dia dari Jepang. Nah, tidak atau bukan dia dari? Dia dari Jepang. Sahlun, harus kembali ke Ikhwan. Bada. Sahlun. Jidda. Nama ya khid? Masmuhu. Tadi masmuka sekarang? Masmuhu. Masmuhu. Masmuka ka di situ artinya? Kanta. Kamu. Masmuhu hunya di situ ya Ikhwan. Mana hu huna? Huwa. Siapa nama dia? Siapa nama dia? Ismuhu nama dia atau namanya Hamzatu. Dia temannya si Leman, temannya Muhammad. Muhammad. Siapa ini? Namanya? Anta Yusuf. Hamzah. Hamzah. Sah. Anta Ustaz. Sah. Ana sahib li. Balak. Ismuhu Hamzatu. Namanya? Nama temannya siapa? Muhammad? Siapa? Hamzatu. Dari mana Hamzatu ini, ikhwan? Dari Jepang. Ah, minal Yabani. Sah. La huwa minal Yabani. Ma lughatuka ya Muhammad? Ma lughatuka? Ya Muhammad. Ma mana ma lughatuka? Ma bahasa, apa? Bahasa kamu. Lughatu bahasa ka kamu. Kamu. Apa bahasamu ya Muhammad? Tabaan dari India. Berarti bahasanya apa ya, ikhwan? Lughati. Tadi kalau antum lihat tadi lughatuka bahasamu, sekarang jawabannya? Lughati. Lughati. Ada ya di situ. Ya-nya di situ artinya? Saya. Ana. Lughati bahasa saya atau bahasaku al-urdiyatu, al-urdiyah. Bahasa Urdu. Urdu. Bahasa Urdu. Nah, wal Allah Pakistan aidan urdiyah, Pakistan wa Bangladesh aidan. Lughatum hakada? Ahiya lughatun sahlatun? Hamid yas'al Muhammad. Ahiya lughatun sahlatun? Ma mana ahiya a? Apakah ia bahasa, dia atau bahasa, lughatun sahlatun, bahasa yang mudah. Mudah. Nah, antum nanya sama orang India, dia pasti bilang mudah. Naam hiya lughatun sahlatun. Naam, ya. Dia bahasa yang mudah. Tabaan ruh huwa sahibul lugha ya. Kalau antum tanya sama antum bahasa Sunda mudah kan? Antum orang Sunda pasti bilang iya mudah. Tapi kalau kita anak bahasa Sunda susah, anak enggak tahu susah. Naam, taab. Jai. Tabas. Naam hiya lughatun sahlatun, ya, dia bahasa yang mudah. Mudah. Wa hamzatu ma lughatuhu, wa hamzatu. Dan Hamzah ma lughatuhu? Apa bahasanya. Apa bahasanya? Lughatuhu al-yabaniyatu. Terjemah, ikhwan. Bahasanya bahasa Jepang. Bahasanya bahasa Jepang. Wahiyya lughatun sa'batun binisbati Muhammad. Wahiyya lughatun sa'batun. Dan dia bahasa yang susah. Susah. Tentu bagi Muhammad susah. Bagi si Hamzah la, laisa sahal. Wahiyya lughatun sa'batun. Antum lihat di sebelahnya ini ada contoh bahasa Jepang. Subhanallah, simbol-simbol ini. Nah, aina abuka ya Muhammad? Aina abuka ya Muhammad? Terjemah, ikhwan. Di mana bapakmu ya Muhammad? Di mana bapakmu Muhammad? Muhammad. Abi fil Kuwait. Abi fil Kuwait. Bapakku atau bapak saya di Kuwait. Tadi Muhammad orang mana ya, ikhwan? Orang ini. Aina huwa? Min aina huwa? India. Min al-Hind. Abuhu fi Kuwait. Fil Kuwait. Huwa tabibun syahirun. Masya Allah. Huwa tabibun syahirun. Dimana Masya Allah? Tabibun? Tabib. Dokter yang syahirun. Terkenal. Abi, bapakku di Kuwait. Berarti keluarganya tidak tinggal di India sepertinya. Iya. Tinggal di Kuwait. Wa aina ummuka? Mana tabibun syahirun ya, ikhwan? Dokter yang terkenal atau masyhur. Nah. Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Ummuka, ka di sini artinya? Kamu. Kamu. Abuka, ummuka, apa lagi? Lughatuka. Kaf di situ ya, ikhwan, maknanya? Anta. Anta. Santai, akhi. Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Hiya aydan, hiya sini kembali ke siapa ya, ikhwan? Om. Dia aydan juga fil Kuwait ma'abi. Juga di mana ya, ikhwan? Di Kuwait. Juga di Kuwait bersama ayahnya. Oh. Hiya mudarrisatun hunak. Oh, hiya mudarrisatun hunak. Dia guru di sana. Guru di sana. Hunaka di sana. Nah, ila huna fahimtum? Fahimna. Sampai sini insyaallah paham ya? Fahimna. Nah, ada mufradat yang masih belum paham ya, ikhwan? Coba ditanyakan, silakan, tafadhol. Ma'indakum. Baik. Adhahabta ila al-Kuwaiti ya Muhammad? Adhahabta ila al-Kuwaiti ya Muhammad? Mana a? Apakah? Dhahabta? Kamu telah pergi. Kamu telah pergi ilal Kuwait ya Muhammad? Ke Kuwait. Apakah kamu pernah pergi ke Kuwait ya Muhammad? Jawabannya? Naam, zahabtu. Zahabtu. Naam, zahabtu. Ya. Saya pernah pergi ke sana. Wa zamiluka aina abuhu? Wa zamiluka wa dan zamiluka temanmu. Temanmu atau lihat zamili di halaman 54 lalu di sini sekarang zamiluka abuka ummuka lughatuka al-kafuna bi mana anta wa zamiluka dan temanmu aina abuhu mana bapaknya fil bait abuhu aina abuhu di mana bapaknya fil yaban abuhu fil yaban abuhu fil yaban fil yaban abuka abi sekarang di sini abuhu. Atau lihat perubahan-perubahan ini ya kawan. Abuka bapakmu. Abi bapak saya. Abuhu bapaknya. Faham tom? Abuhu fil yabani bapaknya di Jepang. Huwa tajirun kabirun. Masya Allah. Tajirun kabirun. Pedagang yang besar. Masya Allah. Alaka akhun ya Muhammad. Alaka akhun ya Muhammad. Ma mana alaka? Laka. Apakah kamu punya? Apakah kamu punya akhun? Saudara. Saudara wahai Muhammad. Apakah kamu punya saudara wahai Muhammad? Saudara laki-laki sah. Nah, saudara laki-laki sah. Akhun di sini saudara artinya saudara laki-laki. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Nah, bisa adik, bisa? Bisa. Bisa kakak. Naam li akhun wahidun. Naam ya li antum lihat laka jadi li kamu punya li saya punya. Akhun wahidun seorang saudara seorang laki-laki. Saudara laki-laki satu saja ternyata saudara laki-laki ismuhu namanya Usamah. Usamah. Naam wa hiya ma'i huna fil madinah wa huwa dan dia ma'i bersama saya bersama saya huna mana huna di sini fil madinatil munawwarah di Madinah di Madinah Munawwarah masyaallah berarti bisa jadi mungkin dia seorang mahasiswa juga. Nah wali ukhtun wahidatun ternyata belum selesai ya ikhwan. Wali dan saya punya ukhtun saudara perempuan wahidatun satu punya satu saudara perempuan ismuha Zainabu. Ismuha Zainabu. Ismuha antum lihat sini sekarang ha tadi ismuhu sekarang ismuha mana ha huna ya ikhwan Zainab mana ha huna hiya dia dia. Nah, tapi di sini untuk perempuan untuk perempuan ismuhu untuk laki-laki ismuha untuk perempuan wali ukhtun wahidatun dan saya punya saudara satu saudara perempuan ismuha namanya Zainabu Zainab wahia fil iraqi ma'a zawjiha oh wahia dan dia fil iraq di Irak ma'a zawjiha bersama suaminya zawjuha muhandisun zawjuha muhandisun suaminya seorang arsitektur. Nah, arsitek. Nah. Baik. A'indaka sayyaratun ya akhi? A'indaka? A'indaka? Apakah kamu punya? Tadi di sini laka. Di sini sekarang menggunakan inda. Indaka. Apa bedanya, ikhwan? Dengan laka dengan indaka? Kalau inda untuk di kata benda di Inda biasanya digunakan untuk kata benda. Apakah kamu punya? Kepunyaan di sini maksudnya benda. Benda. Kalau alaka, apakah kamu punya? Berarti di sini laka biasanya untuk orang biasanya. Alaka, alaka akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Jadi tidak tepat kalau anda bilang aindaka akhun? La. Aindaka akhun? La. Yang benar alaka akhun. Akhun. Aindaka sayyaratun ya akhi? Apakah kamu punya mobil wahai akhi? Nah, di sini siapa yang ditanya? Muhammad. Muhammad. Muhammad. Sah. Hamid yang ditanya. Nah, Hamid yang bertanya. Yang ditanya? Muhammad. Ma'adha yaqul Muhammad? Apa jawabannya? La. La. Ma'indi sayyaratun. La. Tidak. Saya tidak punya. Ma indi, lihat antum lihat jawabannya. Ma indi, saya tidak punya. Ma di situ artinya tidak, nafiah. Ma indi, saya tidak punya sayyaratun, mobil. Indi darrajatun, indi darrajatun. Darrajatun. Saya punya sepeda. Darrajatun sepeda. Atau bisa jadi sini artinya motor. Bisa jadi sini artinya motor. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzah indahu, dia punya sayyaratun, dia punya mobil. Berarti Muhammad tidak punya mobil. Siapa yang punya? Hamzah. Hamzah. Alisa hadzal aksi ya akhi. Balaks. Alaks. طيب هذه في الحقيقة يعني دعاء ربما دعاء خير إن شاء الله. طيب ها فهمتم يا إخوان هذا الجواب؟ فهمنا إن شاء الله. فهم إن شاء الله dialognya. أنا minta paham dengan jawabannya dengan yakin ini. فهمتم؟ فهمنا. فهمت يا أخي الكريم؟ فهمتم؟ فهم إن شاء الله. طيب kita baca sekali lagi إخوان. Kita baca sekali lagi antum. Direnungkan tadi makna yang baru saja sudah kita jelaskan tadi. Ana ta'ban man yaqra lana. Fadhal Ridwan iqra. Amin. Man anta? Ana talibun bil jami'ah. Terjemah anta ya akhir kirim. Man anta? Siapa kamu? Naam. Saya adalah salah satu mahasiswa dari universitas ini. Jaid. Anta talibun jadidun? Apakah kamu mahasiswa baru? Naam. Ana talibun jadidun. Ya, saya adalah mahasiswa baru. Ya, saya mahasiswa baru. Jaid. Min aina anta? Ana minal hindi. Terjem? Dari mana asal kamu? Naam. Saya dari berasal dari India. Naam, saya dari India. Naam. Berarti siapa yang dari India di sini, ikhwan? Hamid atau Muhammad? Muhammad. Muhammad. Naam. Istamir. Masmuka? Ismi Muhammadun. Nah. Siapa nama kamu? Nama saya Muhammad. Antum lihat perubahannya ya, kawan. Ismuka jadi ismi. Ismi. Al-kaf ismuka di sini artinya anta. Anta. Ismi ya di sini artinya ana. Ana. Ismuka namamu, ismi nama saya. Wadih? Jelas? Wadih. Baik. Nah. ومن هذا الفتى الذي معك هو زميلي. نعم ترجم اولا. Siapa pemuda yang bersama kamu ini? Nah, siapa pemuda yang bersama ini yang bersamamu? Nah, huwa huwa zamili, dia adalah teman saya. Nah, lidah sini panjang ya, kawan. Hati-hati. Zamili. Huwa zamili, dia teman saya. Teman. Nah. Fadhal. Ahwa aidan min al-hindi? Apakah dia juga dari berasal dari India? La, huwa minal Yaban. Tidak, dia dari Jepang. Nah, siapa yang dari Jepang di sini ya, kawan? Man minal Yaban? Muhammad. Zamili. Belum, belum sebut namanya. Zamil, Zamili. Nah, masmuhu? Masmuhu ismuhu Hamzah. Nah, Hamzah tu. Nah. Namanya Hamzah. Namanya Hamzah. Idan zamilu Muhammad masmuhu Hamzah. Min aina huwa? Huwa min al-Yaban. Huwa min al-Yaban. Amma Muhammad min aina? Min al-Hindi. Min al-Hindi. Ma lughatuka ya Muhammad? Lughati al-Urdiyah. Apa bahasa kamu ya Muhammad? Bahasa saya adalah bahasa Urdu. Naam. Ahiya lughatun sahlatun? Apakah bahasa Urdu itu bahasa yang susah? Ya, sahlatun. Apakah dia bahasa Urdu bahasa yang mudah? Naam, apakah dia bahasa yang mudah? Nah. Jawabannya? Naam. Ya lughatun sahlatun. Naam. Iya. Bahasa Urdu lah bahasa yang mudah. Nah, antum bicara dengan orang yang bisa bahasa Urdu ya. Maka pasti dia bilang sudah. Naam. Abah Hamzah. Naam, Ustaz. Yakfi. Istamir ata ya. Amin. Wa Hamzatu ma lughatuhu? لغته اليابانية وهي لغة صعبة. أين أبوك؟ ترجم أولا يا أخي الكريم. Dan Hamzah. Dan Hamzah. Apa bahasanya? Antum lihat perubahannya, kawan. لغتي Lugatuhu, lugatuka. Antum paham makna kaf di sini? Lugatuka. Apa makna kaf di sini, ikhwan? Anta, kamu. Anta. Lugati aliyah huna bimana? Ana. Ana. Lugatuhu dia. Huwa. Dia. Nah. Bismillah akhir kirim. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Dan bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit. Nah. Jai. Aina abuka ya Muhammad? Di manakah ayahmu wahai Muhammad? Abi fil Kuwait. Ayahku di Kuwait. Huwa tabibun syahirun. Dia seorang dokter yang terkenal. Jayid. Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Dia juga bersama ayahku di Kuwait. Naam, dia juga di Kuwait bersama ayahku. Jayid. Labas. Hiya mudarrisatun hunak. Dia seorang guru wanita di sana. Nah. Adhahabta ilal Kuwaiti ya Muhammad? Apakah kamu pernah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Naam, dhahabtu. Iya. Iya, aku pernah pergi. Naam. Wa zamiluka aina abuhu? Dan temanmu, di manakah ayahnya? Jaid. Abuhu fil Yabani. Naam. Ayahnya di Jepang. Naam. Huwa tajirun kabirun. Dia seorang pedagang yang kaya, yang besar. Yang besar. Naam. Jaid. Alaka akhun ya Muhammad? Apakah engkau mempunyai saudara laki-laki wahai Muhammad? Naam. Li akhun wahidun. Iya, saya memiliki seorang saudara laki-laki. Ismuhu Usamah. Namanya Usamah. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarah. Naam. Dan dia bersamaku di sini di Madinah Al Munawwarah. Naam. Wali ukhtun wahidun ismuha Zaid. Wali ukhtun? Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Naam. Dan aku juga punya seorang saudari perempuan namanya Zainab. Naam. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Dan dia di Irak bersama suaminya. Zawjuha muhandis. Suaminya insinyur, seorang insinyur. Jayid. A'indaka sayyaratun ya akhi? Apakah kamu punya mobil, wahai saudaraku? La, ma'indi sayyaratun. Tidak, saya tidak punya mobil. Nah. Indi darrajatun. Saya hanya memiliki sebuah sepeda. Tahib. Nah, bas. Hamzatun. Hamzatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzah, dia punya mobil. Jayid. Nah. Adzunnu wadih insyaAllah ikhwan. Wadih. Kararna merat. Kita ulang berkali-kali dialog ini dan kita ulang berkali-kali penjelasannya. Sekarang ma baqiya illa an naqra jama'atan. Hayya ikhwan. Naqra jama'atan. Hayya ikhwan. Antum istami'u thumma kariru. Man anta? Man anta? Ana talibun bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. Anta talibun jadidun. أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. نعم أنا طالب جديد. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من الهند. أنا من الهند. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي محمد. اسمي محمد. ومن هذا الفتى الذي معك؟ ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. هو زميلي. أهو أيضا من الهند؟ أهو أيضا من الهند؟ لا هو من الياباني. لا هو من الياباني. ما اسمه؟ ما اسمه؟ اسمه حمزة. اسمه حمزة. ما لغتك يا محمد؟ ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. Lughatil Urdiyya. Ahiya lughatun sahlatun? Ahiya lughatun sahlatun? Naam, hiya lughatun sahlatun. Naam, hiya lughatun sahlatun. Wa hamzatu ma lughatuhu? Wa hamzatu ma lughatuhu? Lughatuhu al-yabaniyyatu. Lughatuhu al-yabaniyyatu. وهي لغة صعبة وهي لغة صعبة أين أبوك يا محمد أين أبوك يا محمد أبي في الكويت أبي في الكويت هو طبيب شهير هو طبيب شهير وأين أمك وأين أمك هي أيضا في الكويت مع أبي هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هناك هي مدرسة هناك أذهبت إلى الكويت يا محمد أذهبت إلى الكويت يا محمد نعم ذهبت نعم ذهبت وزميلك أين أبوه وزميلك أين أبوه أبوه في اليابان أبوه في اليابان هو تاجر كبير هو تاجر كبير ألك أخ يا محمد ألك أخ يا محمد؟ نعم لي أخ واحد اسمه أسامة نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهي معي هنا في المدينة المنورة وهي معي هنا في المدينة المنورة ولي أخت واحدة اسمها زينب ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها وهي في العراق مع زوجها زوجها مهندس زوجها مهندس أعندك سيارة يا أخي أعندك سيارة يا أخي لا ما عندي سيارة لا ما عندي سيارة عندي دراجة عندي دراجة حمزة عنده سيارة حمزة عنده سيارة جيد نستريها وانا شيخ طيب mendengar yang dimuliakan oleh Allah jangan kemana-mana kita akan kembali setelah kita rehat sejenak dan kita simak cerita yang berikut ini القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة ألسنة والجماعة للذاكرين والذاكرة dan rujuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pelajaran yang ke-10 dari bimbingan bahasa Arab yang kita kaji pada malam ini dan telah kita baca nas yang terdapat pada pelajaran yang ke-10 ini untuk selanjutnya saya tafadhal. Naam, la naftah al-majal lil mustamiin. Bagi para pendengar yang ingin ikut berinteraksi secara langsung Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat telepon yang pertama ya, Ustaz ya. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Umair di Ciledug. Baik, silakan. Ummu Umair silakan dibaca tafadhali. Ad-darsul ashir. Ad-darsul ashir. Diterjemahkan Ummu? Diterjemahkan? Hamidnya dibaca. Ya, enggak, namanya tidak usah dibaca langsung saja ininya, dialognya. Iya. Man anta? Siapa kamu? Nah. Ana talibun bil jami'ati. Saya mahasiswa di universitas. Nah. Anta talibun jadidun? Apakah engkau apakah kamu pelajar baru? Naam. Naam, ana talibun jadidun. Iya, saya pelajar yang baru. Jamil. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minah Hindi. Saya dari India. Jayid. Masmuka? Siapa namamu? Ismi Muhammadun. Naam. Nama saya Muhammad. Naam. Waman hadzal fatal ladzi ma'aka? Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Naam. Huwa zamili. Dia sahabat saya. Jayid. Ahuwa aidan minal Hindi. Apakah dia juga dari India? Naam. La, huwa minal Yabani. Naam. Bukan, dia dari Jepang. Ahsant. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Hamzatu. Namanya Hamzah. Naam. Malugatuka ya Muhammadu. Apa bahasamu ya Muhammad? Naam. Lugatil Wardiyah. Bahasa saya Wardiyah tadi saya lupa. Bahasa Urdu. Oh, bahasa Urdu. Nah. Bahasa saya Urdu. Naam. Ahya lugatun sahlatun. Apakah dia bahasa yang mudah? Naam. Naam, ya lugatun sahlatun. Iya. Ya bahasa yang mudah. Naam, yakfi. Jazakallah khair. Syukran. Hayakumullah. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ummu Umar di Ciledug Taif. Bagi para pendengar yang lain, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 8236543. Dan bagi Anda yang ingin melayangkan pesan singkat di 0888-8763-110. Penelpon yang kedua kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ummu di mana? Ummu Aulia di Cakung. Cakung Taif. Ummu Aulia diteruskan. Tafadhali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamzatu ma'lughatuhu. Dan Hamzah apa bahasanya? Naam. Lughatuhu yabaniyah. Bahasanya bahasa Jepang. Naam. Wahia lughatun sa'batun. Dan dia bahasa yang susah. Sulit. Naam. Aina abuka ya Muhammadu? Di mana bapakmu ya Muhammad? Abi fil Kuwait. Bapak saya berada di Kuwait. Naam. Huwa tabibun syahirun. Tabibun. Huwa tabibun syahirun. Naam. Dan dia seorang dokter yang terkenal. Naam. Aina ummuka? Dan di mana ibumu? Naam. Hiya aizun fil Kuwait ma'a abi. Dan dia berada di Kuwait bersama bapak saya. Naam. Hiya mudarrisatun hunaka. Naam. Dan dia seorang guru di sana. Jayyid. Azahabta ilal Kuwait ya Muhammadu? Ya Muhammadun, apakah kamu pernah ke Kuwait ya Muhammad? Naam, zahabtu. Ya, saya pernah ke sana. Naam. Wa zamiluka aina abuhu? Dan temanmu di mana bapaknya? Naam, Ummu dari awal sepertinya belajarnya Ummu ya, dari awal buku ini. Iya. Masya Allah. Teruskan Ummu, silakan. Abuhu. Abuhu fil Yaban. Huwa tajirun kabirun. Bapaknya di Jepang dan dia pedagang yang besar. Masya Allah. Alaka akhun ya Muhammad? Apakah kamu punya saudara laki-laki ya Muhammad? Naam, li akhun wahidun ismuhu Usama. Naam. Ya, saya punya seorang saudara laki-laki bernama Usama. Jayid. Wa huwa ma'iya huna fil. Sekali lagi Ummu, wahiya ma'i. Wahiya ma'i huna fil Madinatul Munawwarah. Fil Madinatil Munawwarah. Fi Madinatil Munawwarah. Baiklah, Bas. Dia bersama saya di sini di Madinatul Munawwarah. Naam. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab dan saya punya seorang saudara perempuan bernama Zainab. Naam. Wahiya fil Iraqi ma'a zaujiha. Sekali lagi Ummu, wahiya fil Iraqi. Wahiya fil Iraqi ma'a zaujiha. Dan dia berada di Irak bersama suaminya. Naam. Zaujuha muhandisun. Dan suaminya seorang insinyur. Jayid. A'indaka sayyaratun ya akhi. Apakah engkau punya mobil ya saudaraku? Naam. La ma'indi sayyaratun indi darrajatun. Naam. Saya tidak punya mobil tapi saya mempunyai sebuah sepeda. Masya Allah. Hamzatun in. Hamzatu. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzah mempunyai sebuah mobil. Jayyid. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair pada Ummu Aulia di Cakung ya. Tapi pendengar yang berikutnya, silakan bapaknya yang ketiga, silakan. Dengan siapa Ummu di mana? Dari Ummu Abdillah di Kerawang. Baik, silakan. Silakan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah dari awal belajar buku ini? Iya. Sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Belum. Belum. Dari baru sekarang ini Ummu Abdillah sepertinya. Iya. Bagaimana Ummu Abdillah? Ada kesulitan? Ya, suka kepingin masuk cuma susah gitu. Oh, enggak, maksud saya ini dalam pelajaran Ummu. Ya, enggak sih. Alhamdulillah. Tapi silakan Ummu, fadal, dibaca. Ad-darsul ashiru. Naam, ad-darsul ashiru. Ad-darsul ashiru. Naam. Man anta? Ana talibun bil jamiati. Nah, di panjang pendeknya Ummu Abdillah diperhatikan. Ana talibun bil jamiati. Ana talibun bil jamiati. Bil jamiati. Ana talibun bil jamiati. Jimnya yang panjang. Bil jamiati. Ana talibun bil jamiati. Nah, jangan diulang dari awal, cukup sebutkan bil jamiati. Bil jamiati. Ahsanti. Nah, diterjemahkan Umu. Saya seorang siapakah Anda? Nah. Saya seorang mahasiswa di universitas. Nah. Mustamir. Anta talibun jadidun. Apakah Anda mahasiswa baru? Nah. Naam, ana talibun jadidun. Nah, sekali lagi Umu Afwan, panjang pendeknya talibun. Naam, ana talibun jadidun. Naam. Benar, saya mahasiswa baru. Naam. Min aina anta? Dari manakah Anda? Naam. Ana minal Hindi. Saya dari India. Jayid. Mas muka? Naam. Siapa nama Anda? Ismi Muhammadun. Nama saya Muhammad. Naam. Waman hada fatal. Waman hada fatal ladhi ma'aka. Naam. Siapakah pemuda yang ada bersama Anda? Naam. Huwa zamili. Dia sahabat saya. Jayid. Ahwa aidon minal Hindi. Apakah dia berasal dari India? Nah, apakah dia juga? Ahwa aidon minal Hindi. Apakah dia juga berasal dari India? Naam. La, huwa minal Yabani. Minal Yabani. La, huwa minal Yabani. Naam. Masmuhu. Diterjemahkan Umu, tidak? Tidak, dia berasal dari Jepang. Baik, barakallahu fikum. Syukran Umu, jazakillahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelanjutan dari Nas, kita berikan kesempatan untuk ikhwan pendengar ikhwan di 8236543. Kita berikan kesempatan 3 orang untuk pendengar ikhwan. Dan bagi Anda para pendengar akhwat yang ingin bergabung, dipending sementara dan kita angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Abu Aisyah di Cikarang. Silakan Abu Aisyah, diteruskan. Masmuhu? Masmuhu. Ismuhu Hamzatu. Naam. Ma lughatuka ya Muhammad? Min fadlika ya akhi, terjem awalan. Oh ya. Siapa namamu? Siapa namanya? Naam. Namanya Hamzatu. Naam. Ma lughatuka ya Muhammad? Apa bahasamu ya Muhammad? Naam. Lughatil Urdiyah. Nah. Bahasanya Urdu. Bahasa? Bahasa Urdu. Bahasa saya? Bahasa saya Urdu. Naam. Ahiyya luhutun sahlatun. Naam. Apakah bahasanya mudah? Naam. Apakah dia bahasa yang mudah? Naam. Naam. Ya luhutun sahlatun. Ya, dia bahasa yang mudah. Naam. Wa hamzatu ma lughatuhu? Dan apakah bahasanya Hamzah? Naam, dabas. Taib. Mustamir. Lughatul Yabaniyah wa hiya lughatun sahbatun. Naam. Bahasanya Jepang. Naam. Dan dia bahasa yang mudah. Hah? Sahbatun? Dan dia bahasa yang susah. Jayid, ahsant. Aina abuka ya Muhammad? Di manakah bapakmu ya Muhammad? Abi fil Kuwait wa tabibun sahirun. Naam. Bapak saya di Kuwait. Dia seorang dokter yang mahir. Baik, syukran akhi. Jazakallahu khair. Hayakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Bu Aisyah di Cikarang. Ya, silakan bagi pendengar ikhwan di 8236543 dan kita lanjutkan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Ihsan di Bogor. Baik. Naam. Fadal ya Abu Ihsan. Istamir. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Naam. Dan di mana ibumu? Jayid. Ya aidan fil Kuwait ma abi. Naam. Dia juga di Kuwait beserta bapakku. Naam. Ya mudarrisatun hunaka. Dia seorang guru di sana. Naam. Adhabata ilal Kuwait ya Muhammadu? Apakah kamu pernah ke Kuwait ya Muhammad? Naam. Naam, zahabtu. Benar, aku pernah ke sana. Jayid. Wazmiluka, aina abuhu. Dan temanmu, di mana bapaknya? Nah, temanmu di sini kembali siapa, Abu Hisan? Siapa di sini temannya? Usama. Hamzatu. Hamzatu. Naam. Istamir. Abuhu fil Yabani. Bapaknya di Jepang. Naam. Huwa tajirun kabirun. Dia seorang pedagang yang besar. Naam. Alaka akhun ya Muhammadu? Apakah engkau punya seorang punya saudara laki-laki, hai Muhammad? Naam. Li akhun wahidun. Aku punya seorang saudara laki-laki. Naam. Ismuhu Usama. Namanya Usama. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwar. Naam. Dan dia di sini bersamaku di Madinah Munawwarah. Naam. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Dan aku punya seorang saudari perempuan namanya Zainab. Naam. Wahia fil Iraqi ma'a zaujiha. Dan ia di Irak beserta suaminya. Naam. Zaujuha muhandisun. Naam. Suaminya seorang insinyur. Naam. Aindaka sayyaratu ya akhi? Sayyaratun, aid. Aindaka sayyaratun ya akhi? Apakah engkau punya mobil, hai saudaraku? Naam. La, ma indi sayyaratun. Tidak, aku tidak punya mobil. Naam. Indi darrajatun. Aku punya sebuah sepeda. Naam. Hamzatu indahu sayyaratun. Naam. Hamzah punya sebuah mobil. Masya Allah. Jayid ya Abu Hisan. Abu Hisan atau dari awal belajar bahasa Arab ini? Buku ini? Iya. Sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Dulu di sekolah. Sekolah di mana, Mak? Di sekolah ketika ini? Sekolah madrasa. Di tingkat madrasah sanawiyah. Masya Allah. Hayakumullah. Syukuran lah Abu Hisan. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tep, Sat? Tep, Yakfi? Kita angkat pertanyaan dari pesan saya. Tep, silakan. Iya. Tep, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke pesan singkat kita. Ada yang pertama. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sat, kenapa dalam hiwar tersebut memakai bil jami'ati tidak fil jami'ati? Nah, bisa antum gunakan bi, bisa antum gunakan fi, maaf fi masyilah, insyaAllah. Bisa dua-duanya, fi atau bi. Nah. Tep, pertanyaan yang kedua. Pada halaman 56 ya. 56? Sebutkan, nah. Ma'a zaujiha dan zaujuha. Apa ma'a zaujiha, kemudian ada lafaz yang zaujuha. Apa perbedaannya? Mohon penjelasan. Ya, dari Abu Lukman di Bekasi. Nah, mana minta jawaban dari antum ya, ikhwan. Apa yang antara ma'a zaujiha dengan zaujuha di sini? Kenapa zaujiha di sini majrur? Karena ada ma'a, Ustaz. Ada ma'a. Harf jar. Ada harful? Harful jar. Maka dia majrur. Zaujiha, bukan zaujuha. Jadi ma'a zaujiha. Adapun zaujuha, kenapa dia marfu? Kenapa dia dhamma? Karena tidak didahului oleh harful jar. Dia bukan posisinya sebagai mudhaf ilai, maka posisinya di situ sebagai marfu dhamma saja. Wallahu a'lam. Saya kembali dari Abu Muhammad di Cikarang, Ustaz. Ya, ada berapa arti kata ma, Ustaz? Ma. Ma di sini bisa berarti banyak sekali maknanya. Bisa ma artinya di sini alladhi, yang. Bisa ma di sini artinya an-nafyi, penafian, atau ma bisa bermakna al-maksudariyah, banyak sekali maknanya. Tapi di sini yang sudah kita pernah lewati sepertinya baru dua. Ma yang artinya alladhi dan ma yang artinya an-nafiyah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kenapa ya, lafaz hamzah dengan hamzatu tidak hamzatun? Sudah kita bahas sebelumnya. Apa sebabnya, ikhwan? Karena dia ada isim-isim yang mamnu' min ash-sharf. Dia termasuk isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Dia kedudukannya sama seperti Fatimatu. Zainab. Terus Zainabu. Kemudian apa lagi, ikhwan? Aisyatu dan nama-nama perempuan yang lainnya. Baik yang menggunakan ta' marbutah maupun yang tidak menggunakan ta' marbutah, dia mamnu'an min ash-sharf, tidak boleh diberikan tanwin. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin satu lagi sebelum kita lanjutkan. Kata afwan, Ustaz. Afwan. Ya, digunakan untuk apa saja? Ya, afwan bisa untuk menjawab kalimat syukron, afwan. Bisa berarti afwan di sini artinya minta maaf. Dan itulah di antara maknanya, Bapak. Taib, kita lanjut. Taib, kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Unzur ila kitab ya, ikhwan. Masyaallah, sudah malam sepertinya sudah mulai ngantuk ini. Nah. Kita siap lanjutkan? Iya. Taib, tamarinu, nasyrabul qahwa wa nar. Bismillah. Naam. Taib, tamarinu. Nastamir, kita lanjutkan. Latihan-latihan. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Ajib, ma mana ajib? Jawablah 'anil as'ila. Pertanyaan. Dari soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan al-atiyah. Berikut. Ini sepertinya ada pertanyaan yang sifatnya umum, bebas. Ada di sini yang sesuai dengan cerita. Nah, antum hati-hati di sini. Antum pahami dulu soalnya. Antum pahami dulu soalnya. Karena paham soal itu sudah merupakan modal yang baik itu. Kalau sudah paham, insya Allah antum tinggal mencari bagaimana jawabannya. Taib, man yaqra mimman, dari siapa? Dari antai akhir kiri. Ajib anil as'ilatil atiyati. Wahid, masmuka? Ismi Muhammad. Ismi Muhammad, atau ismi? Ridwan. Ismi Ridwan. Masmuka, siapa namamu? Jawabannya ismi Ridwan atau ismi Hamzah atau yang lainnya. Jadi kalau anda tanya mas muka, jangan jawab ismuka. Jawabannya ismi nama saya. Sebutkan nama yang antum maksudnya. Isnan. Fadhil akhir kirim. Min aina anta? Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Jadi diterjemahkan dulu kalau bisa. Min aina anta sekali lagi. Min aina anta? Dari mana kamu? Nah. Ana min Indonesia. Jayid. Saya dari Indonesia. Masya Allah. Baik. Nah, salat akhir kirim. Ma lughatuka? Apa bahasamu? Nah, lughatil arabiyyah. Lughati al arabiyyah, masyaallah. Bahasaku bahasa Arab. Nah, lughati al arabiyyah. Lughatil arabiyyah, mumtaz. Arba'an ya Farhin. Aina abuka? Abi fil bayt. Abi fil bayt. La la ja'a anta al jawaz kadhalik. Aina abuka? Nah. Abi min al la ana asalak aina laysa min aina di mana bukan dari mana aina di mana sekarang aina abuka di mana bapakmu di mana sekarang abi fi masalan baiti abi fil baiti jayid la bas nah aina baitu abuka abika fi aina fi jawa wala fi jakarta wala fi bekasi di jawa jayid nah la bas khamsa fadal akhir kirim khamsa Man Bahasa Arab khamsa. Aina ummuka? Di mana ibumu? Nah. Ummi fil baiti. Ummi fil baiti. Wa baitu ummika fi Bogor? Na'am. Taib, la bas. Sita, fadal. Sita. Alaka akhun? Na'am. Li akhun wahidun hunak. Daib, naam. Alaka akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam, sekali lagi jawabannya, naam. Naam, li akhun wahidun huna. Masya Allah, ya saya punya saudara laki-laki di sini, naam. Sabah, istamir akhir kirim. Alaka ukhtun, apakah kamu punya saudara perempuan? Naam. Naam, li ukhtun wahidatun. Wahidatun? Naam. Hakikatan? Hakikatan. Daib. لم يتزوجه طبعاً تزوجه للأسف الشريد يعني نعم لا يا أخي فضل يا أخي لا بس استمر يا أخي رقم كم ثمانية أعندك سيارة نعم عندي سيارة جميلة ما شاء الله أعندك سيارة apakah kamu punya mobil jawabannya apa akhir kiri نعم عندي سيارة جميلة ما شاء الله ممتاز Fadhil Muhammad, istamir, 9. A'indaka darajatun? Apakah kamu punya sepeda? Naam. Indi darajatun wahidatun. Masya Allah. Saya punya? Saya punya satu sepeda. Satu sepeda, lah bas. Alhamdulillah. Asyara, ya. Asyara. A'indaka qalamun? Terjemahan awalan. Apakah kamu punya pulpen? Naam. La. La. Teruskan. Aindika. La. Ma indi. Ma indika. Ma indi qalamun. La. Ma indi qalamun. Antum mau bilang apa tadi sebentar ya, akhi? Tidak. Saya punya buku. Begitu langsung antum. Oh, la indi kitabun. La bas. La indi kitabun. Alladhi indahu kitabun. La kunna yakuna indahu qalam ya. Ana wujud. Baik, ada 10, 11. Mana yang qira'ah ya, akhi? Indah daftar. Naam. Indah daftar. Naam. Indah ka daftar? Apakah kamu punya buku tulis? Jawabannya? Ya. Ya, saya punya buku. Mahsan ya, akhi. 12. Tafadhal. 12. Abuka tajirun? Naam. Abi tajirun saghirun madi. Masyaallah. Naam, abi tajirun saghirun mali. Mali? Madi. Madi ma wa madi. Lalu. Ma fi al madi yani. Fi al madi. Fi al zaman al qadim yani. Tayyib la bas. Fi al madi. Fi al madi taqul. Naam abi tajirun qadimun. Fi al madi. La bas, ma fi mushkila. Tayyib. 13. أنت تتفنن في الجواب يعني. 13 يعني. من أين محمد؟ محمد من الهند. محمد من الهند. انظر في النص. محمد في من الهند صحيح؟ صحيح. صحيح. نعم. نعم. استمر يا أخي الكريم. طيب. 14. ما لغته؟ لغته أرضية. لغته؟ الأردية. نعم. الأردية. نعم. لغته الأردية. نعم. لغة من هنا؟ بحث سبب السنة. محمد. بحث محمد. أحسنت. 15 يا محمد. 15. أين أبوه؟ دي منك أياهنا؟ نعم. أبوه في الصين. أبوه في العراق. في الصين؟ في العراق أستاذ. محمد. محمد. محمد يا أخي. في العراق. في العراق. صحيح. صحيح. في العراق. لا. في الهند. أبو هنا أبو محمد هنا يا إخوان. أين أبو محمد؟ في الكويت. نعم. خطأ. نعم. أبو هو في الكويت. أبوك ولا أبي هنا أبو محمد؟ أبو محمد. طيب لا بس 16. 16 يا فرحين. 16. نعم. أين أمه؟ Di mana ibunya? Nah, ya, ke sini kembali ke siapa, Farin? Ibunya siapa sini? Ibunya siapa? Hah? Muhammad. Naam. Di mana ibunya Muhammad? Hiya aidan fil Kuwait. Naam. Huwa hiya? Hiya fil Kuwait atau ummuhu? Hiya aidan. Ummuhu aidan fil Kuwait atau hiya aidan fil Kuwait. Ahsant. 17. Fadhil akhi, 17. 17. Min ayna hamzatu? Nah. Huwa? Huwa? Huwa fil Yaman. Huwa min aina? Huwa min aina hamzatu? Huwa min al-Yaman. Huwa min al-Yaman. Nah, kita qul huwa fil Yaman, huwa min al-Yaman. Nah, 18. 18. Ma lughatuhu? Lughatuhu al-Yabaniyatu. لغته نعم صحبته. لا يكفي لغته اليابانية. نعم نعم جيد. قال يا أخي 19. 19. أين أبوه؟ أبوه في اليابان. أبو من هنا؟ أبو حمزة. حمزة. طيب أبوه في اليابان. وتاجر كبير. يكفي. نعم أنا تاجر زيادة. قال يا أخي 20. 20. أين زينب؟ هي في العراق مع زوجها. نعم هي في العراق مع زوجها. زوجها. دي العراق بسام سواميه. ما شاء الله. طيب 21. 21. أين زوجها؟ لمن كسواميه؟ زوجها في العراق. زوجها في العراق أيضا. نعم. نعم. سواميه berada di Iraq. نعم جيد. زوجها أيضا طيب. في العراق. نعم 22. فضل أخي 22. 22. Berapa itu 22? Ha? 20? 20. Naam. Az-zawjuha mudarrisun. Az-zawjuha. Az-zawjuha mudarrisun. Naam. Terjemahkan dulu ah, Farin. Apakah suaminya guru? Naam. Jawab. Naam. La. Naam atau la? La. La zaujuha muhandisun. Naam, la zaujuha muhandis. Muhandis, antum nuas ya. Antum mengantuk seperti akhir tadi. Tapi bagi para pendengar yang ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam nas ini, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana? Dari Ibu Yuyu di Bogor. Di Bogor ya, insyaallah. Ibu Yuyu, ada bukunya, Bu? Ada. Ada. Dibaca ilmu latihan yang pertama. Ajib anil asilatil atiyah. Ajib anil asilatil atiyah. Nah. 12 pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan berikut. Nah. Mas Luka ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun. Atau kalau untuk perempuan bagaimana umum? Mas Muki. Mas Muki. Ismi Yuyum. Jaid. Isnan. Min aina anta? Dibaca afwan umu, dibaca rakamnya, nomornya. Isnan. Salah. Isnan. Isnan ya. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Indonesia. Terserah, dari mana umu? Ana min? Minal Indonesia. Ana min Indonesia, labas. Ya. Nah, salasa? Salasa. Ma lughatuka? Lughati Arabiyah. Lughati Arabiyah, masyaallah. Ibu dari Indonesia, di Indonesia tapi bahasa Arab. Masyaallah, mumtaz. Arba'ah? Arba'ah. Aina abuka? Di mana bapamu? Naam. Abi fil baiti. Abi fil bait, labas. Naam. Khamsa? Khamsa. Aina umuka? Ummi fil baiti aydan. Naam. Sita? Alaka akhun? Apakah kamu mempunyai saudara? Naam. Naam. Ana li naam. Li akhun wahid. Naam, li akhun wahidun. Tayyib, syukran, jazakallah khair, Ibu Yuyu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ibu Yuyu di Bogor. Tayyib, penelpon selanjutnya silakan. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo, waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Iya. Umu Akmal ma'ruf suaranya, Umu Akmal nih. Iya. Alhamdulillah. Bisa masuknya nih, Pak Ustaz. Allah, tapi bisa sekarang Bu ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Silakan Umu, diteruskan. Sabaah. Sabaah. Alaka ukhtun? Apakah engkau mempunyai saudara perempuan? Naam. Naam. Naam. Li ukhtun wahidatun. Naam, li ukhtun wahidatun. Sebutan sering wahidatun ini karena memang benar satu ya. Insyaallah, iya satu. Alhamdulillah. Samania. Samania. A indaka sayyaratu? Sayyaratun? Sayyaratun. La. La, teruskan. La. In ana? Ana. Ana indi motor-motor apa? Darajatun. Sepeda darajatun. Nah, la bisa darajatun nariyatun. Oh iya. Darajatun nariyatun. Nah, la indi darajatun. Indi darajatun nariyatun. Baik, hasan. Tis'ah. Tis'ah. A indaka darajatun? La. Ana indi darajatun nariyatun. Jait la indi darajatun. Darajatun nariyatun. Jait tabas. Asyarah. Asyarah. A indaka kolamun? La. Ana indi Langsung saja umu, jangan pakai ana lagi. La indi. La indi hakibatun. Hakibatun. Labas. Naam. Ahada asyar. Ahada asyar. Ahada asyar. A indaka daftarun? Naam. Naam. Indi daftarun. Jaid. Isna asyar. Isna asyar. A abuka tajirun? Naam. Naam. Naam. Abi tajirun. Abi tajirun. Abi tajirun mahirun fi Jakarta. Masya Allah. Abi tajirun syahir atau mahir? Mahir, nah. Di Jakarta. Tayyib, jazakallah khair. Syukran Umu Akmal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Umu Akmal di Depok. Dan ya, masih ada. Nah, sisa pertanyaan, silahkan bagi Anda yang ingin mencoba untuk menjawab di 8236543. Nah. Tayyib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Wahid di Cibitung. Silakan dibaca Pak Wahid. Rokom berapa Ustaz? Yang mana tadi? Salatata'asyar. Salatata'asyar. Salatata'asyar. Nah. Abuka ta'ajirun. Salatata'asyar. Min aina. Salatata'asyar. 13. Min aina Muhammadun. Nah. Muhammadun min... Dibuka dulu. Bebas Ustaz ya? Enggak, dari sesuai ini, sesuai dengan apa nas. Saya baru mulai Ustaz. Oh iya, saya baru belajar kali ini Ustaz. Oh iya, antum dengar kan tadi kan dialognya? Muhammadun min al Jawa. Min al Jawa, labas. Muhammad min Jawa, maaf ya Mishira. Nah, labas, teruskan. Ma lugatuhu. Nah. Lugatuhu Jawa. Lugatuhu Jawiyah. Jawiyah. Nah, lugatuhu al Jawiyah. Nah, sekali lagi Pak ini Pak Muhid, lugatuhu. Lugatuhu Jawiyah. Nah, labas. Aina abuhu? Nah. Abuhu min bait. Ha? Abuhu aina? Fi baitihi. Abuhu fi baitihi, laysa fi baiti al-ghayra. Tayyib, labas. Nah. Aina ummuhu? Nah. Umuhu fi baitihi. Fi baitiha aydan. Naam. Sahih. Naam. Umuhu fi baitiha aydan. Naam. 17. Teruskan. Min aina hamzatun? Hamzatu. Min aina hamzatu? Naam. Min aina hamzatu? Hamzatu min? Hamzatu min Indonesia. Min Indonesia, masyaallah. 18. Teruskan. Ma lugatuhu? Naam. Lugatuhu Indonesia. Lugatuhu Indonesia. Sahih. Naam. 19. Aina abuhu? Naam. Abuhu fi Jakarta. Abuhu fi Jakarta. Sahih. Abuhu fi Jakarta. Naam. 20. Aina Zainabu? Naam. Zainabu fi Bandung. Fi Bandung. Labas. Naam. Sahih. 21. Aina zawjuha? Naam. Di mana suaminya? Naam, di mana suami Zainab ini? Zawjuha. Indiha. Ha? Zawjuha? Di sisinya. Zawjuha indaha. Tilabas. La khair insyaAllah. 22. Naam. Zawjuha mudarisun. Naam. Zawjuha mudarisun. Naam, jayi. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Syukran. Afwan. Ya, jazakallah khair kepada Pak Muhid. Alhamdulillah jawabannya membuat kita kembali bersemangat belajar. Tapi bagi para pendengar yang lain, silakan di 8236543 Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan kita masih punya cukup waktu ya, sekitar 2 penelpon kembali kita angkat. Di 8236543 kita angkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Hajidah. Di mana Umu? Ini Condet. Silakan Umu Aziza, dibaca dari nomor pertama. Wahid, Mas Muka. Nah. Siapa namamu? Tolong Umu Aziza dibaca nomornya. Wahid. Oh, Wahid. Nah. Mas Muka. Siapa namamu? Nah. Ismi. Terserah. Ismi Umu Hadijah. Taib, ismi Umu Aziza. Taib, labas. Ithnan. Min aina anta? Nah. Di mana kamu? Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Jaid. Salasa. Ma lugatuka? Naam. Bahasamu? Lugati Indonesia. Naam. Lugati Indonesia. Lugati. Naam. Arba'a. Aina abuka? Di mana bapakmu? Naam. Abi fi Indonesia. Abi fi Indonesia. Sah. Naam. Khamsa. Khamsa. Aina ummuka? Naam. Umi fi Indonesia. Indonesia kullu ha? Semuanya Indonesia bu ya, tayyib labas alhamdulillah. Fi Jonggol. Fi Jonggol, maaf masyilah. Umi fi Jonggol, maaf masyilah, tayyib labas. Sinta. Laka akhu? Alaka. Alaka. Akhun? Alaka akhun? Naam. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam. Naam. Li akhun talata. Naam li akhun salata. La, bukan begitu jawab. Naam li salasu ikhwah. Naam li salasu ikhwah. salatu ikhwah. Sahih, na'am. Sab'ah? Sab'ah. Alaka akhu? Alaka? Alaka ukhtun? Na'am. Na'am. Li ukhtun? Berapa? Khamsa. Na'am li khamsatu akhawatin. Na'am li ukhtun. La, khamsatu angkanya dulu. Khamsatu akhawatin. Na'am li khamsatun akhawatin. Labas. Na'am, jayid. Terakhir, tamania. Tamania, a'indaka sayaratun? Na'am. La ana indi darajatun nariyatun. Nariyatun. Nariyatun. Baik, hayakumullah. Syukran, jazakallahu khair. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Mu'azziza di Candil. Baik. Ya, kita beri satu penelpon kembali di 8236543 bagi Anda yang belum sempat atau sulit bergabung, silakan Anda bisa menghubungi kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umu di mana? Umu Fitri di Jamrud. Ya. Ya, silakan Umu Fitri. Rakam 9. Faddali. 9. A'indika darrojatun. Sekali lagi Umu, a'indaka. A'indaka darrojatun. Nah. Naam. Indi. Darrojatun. Sahih. A'indaka kolamun. Naam. Naam. Indi kolamun. Jayid. A'indaka. Ahada asyar. Dibaca nomornya Umu. Ahada asyar. Ahada asyar. A'indaka daftarun? La. Indaka indi indi daftarun. La. Tadi kalau Umu bilang la berarti jangan sebut lagi daftar. La indi. La indi. Yang lain selain daftar. La indi kitabun. Taib, labas. La indi kitabun. Nah. A'abuka. Dibaca Umu nomornya. Isna asyar. Isna asyar. Naam. A'abuka tajirun. Naam. Abi tajirun jiddan. Tajirun jiddan? Iya. Yeah. Maksudnya apa, maksudnya? Tajirun. Tajirun pedagang ya. Nah, kalau mau bilang tajirun ghaniyun jiddan, nah mungkin itu. Tajirun ghaniyun atau syahirun jiddan. Sahih itu. Naam. Abi tajirun ya ghaniyun jiddan. Naam, jayid. Salasata asyar. Salasata asyar min aina Muhammadun? Naam. Muhammadun fi min min min apa ya, dari mana India. Min in min minal hindi, minal hindi. Jayid. Naam. Arba'ata asyar. Arba'ata asyar ma lugatahu. Lugatuhu. Ma lugatuhu. Lugatuhu urdu. Al urdiyah. Al urdiyah. Baik, hayakumullah. Syukran Umu, jazakallahu khair. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, satu penelpon kembali kita berikan kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Hana di BSD, Pak. BSD Serpong ya, Pak ya? Iya. Ya, silakan Abu Hana. Khamsata asyar. Khamsata asyar. 15. Nah. Aina abuhu? Nah, Abu siapa di sini? Abu Muhammad. Abu Muhammad, naam. Abuhu fil Jawi. Fil? Fil Jawi, ha? Ya. Abuhu fil fil Jawa, takut fi Jawa. Jawa. Naam, labas. Naam, fil Jawi, naam. Sita Asyar. Naam. Aina Ummuhu? Naam. Ummuhu fil Jawi Aydon. Fil Jawa Aydon, naam, labas. Fil Jawa Aydon. Naam, jayid. Sabata Asyar? Sabata Asyar. Min aina hamzatun? Hamzatu. Nah. Hamzatu. Hamzatu. Nah. Minal Jakarta. Min Jakarta. Labas. Jakarta. Nah. Hamzatu min Jakarta. Nah. Ma lugatuhu? Samani ma atasyar. Ma lugatuhu. Dibaca afan Abu Hana itunya. Apa nomornya? Samani atasyar. Samani atasyar. Ma lugatuhu? Lugatuhu Indonesia. Indonesia, sahih. Naam. 19. 19. 19. Naam. Aina abuhu? Abuhu Fi Jakarta. Fi Jakarta. Naam. Ashrun. Ashrun. Ashrun. Aina Zainabu? Zainabu fi Bandung. Fi Bandung. Maaf ya masykira. Taib. Ahada. Wahidun wa Ashrun. Wahidun wa Ashrun. Aina Zawjuha? Zawjuha fi Bandung Aydon. Fi Bandung Aydon. Masya Allah. Taib. Isnan wa Ashrun. Isnan wa Ashrun. Zawjuha mudarrisun. Naam, zawjuha mudarrisun. Naam, zawjuha mudarrisun. Masya Allah, syukuran akhi, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, sepertinya waktu sudah cukup malam. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang latihan-latihan yang belum kita baca. Dan terus bersemangat dan terus melakukan murojaah. Subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.